Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita murojaah sebentar apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Agus, ya. Ya, itu artinya. Maksudnya bagaimana? Ahsanta. Maksudnya hamba nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa membawa keluarga, tanpa membawa harta, wala junud, wala ansar, sebagaimana tatkala Allah ciptakan dia. Dia datang ke alam dunia ini, terlahir dari perut ibu, pun demikian, dalam keadaan sendiri. Bila ahlin, wala malin, wala ansar, wala junud, dan seterusnya. Adapun harta benda sanak saudara, semua itu akan dia tinggalkan, yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amalan keimanan dan amalan yang soleh. Itu yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Qala Allahu azza wa jalla wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan berikutnya, wa taraktum ma khawalnakum ay a'tainakum wa an'amna bihi alaikum, dan akan kalian tinggalkan ma khawalnakum, maksudnya adalah a'tainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian. Dan apa yang kami berikan kenikmatan dengannya kepada kalian. Maknanya, kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang Allah berikan kepada kita, nanti akan kita tinggalkan. Enggak akan kita bawa mati. Seperti dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik, indal Bukhari wa Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluh. Yang akan mengikuti orang mati itu ada tiga, yang dua kembali, yang tinggal bersamanya satu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalannya. Secinta apapun keluarga kepada sang mayit, walaupun dia ikut mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan, selesainya pemakaman, gak mungkin akan nungguin terus di sana. Pasti dia akan pulang. Demikian pula mungkin sang mayit tadi memiliki harta yang melimpah. Dia diantar dengan mobilnya yang mewah ke kuburan. Juga mobil itu setelah selesai pengebumian pasti akan dibawa pulang kembali. Atau mungkin dia punya budak, termasuk harta budak itu, sehingga budaknya pun ikut ngantar ke kuburan, juga dia akan kembali. Terus dengan siapa sang mayit tadi? Al-jawab, dengan amalannya. Jika baik amalannya, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika jelek amalannya, dia akan mendapatkan azab kubur. Sampai datang hari kiamat, di sana ima jannah wa ima surga, aba wa ima nar. Taib. Wara'a zuhurikum la yuhnuna ankum syai'a. Maknanya, harta itu yang mereka miliki ketika di dunia tidak memberikan kecukupan kepada mereka sedikit pun. Maknanya, enggak ada guna bagi mereka sedikit pun. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta enggak akan ada lagi guna di sana, maupun anak-anak. Allah jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88. Qala Allahu 'azza wa jalla, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari yang tidak bermanfaat malun harta, wala banun tidak pula anak-anak, dalam keadaan ikhwan ketika di dunia yang namanya harta, namanya anak, betapa besar manfaatnya bagi seseorang. Bahkan terkadang saling bunuh-membunuh, tikam-menikam, sikut-menyikut, karena urusan harta, berebut, menunjukkan betapa besarnya manfaat harta ketika di dunia. Namun di akhirat nanti, enggak ada lagi guna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, membawa hati yang bertauhid. Selamat dari kufur, membawa hati yang iman, dan seterusnya. Itu yang akan bermanfaat bagi seseorang kelak. Harta, anak, enggak ada lagi manfaat di sana. Urusan masing-masing, nafsi-nafsi. Maka dari itu, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tasawud bil iman wal amal saleh. Karena itulah bekal hakiki yang kita butuhkan di sana. Itu yang bermanfaat untuk kita di sana. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, laisat hunak al-a'mal tuba'. Enggak ada di sana di akhirat nanti amalan-amalan yang dijual sehingga kita bisa membelinya sebagai bekal menghadap Allah. Enggak. Enggak ada di sana amalan-amalan dijual. Bahkan harta pun enggak ada guna. Maka manfaatkan sebaik mungkin masa hidup ini yang kita enggak tahu entah sisa berapa lama lagi kita hidup di dunia untuk berbekal dengan al-iman wal amal saleh. Yang iman dan amal saleh ini merupakan simar buah dari al-ilm, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang difahami dengan pemahaman salaful ummah, yang itu merupakan warasatul anbiya, warisan para nabi. Bahkan itu merupakan warisan bagian yang paling besar, lebih besar daripada harta benda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma wa man akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka wafat tidaklah mewariskan berupa dinar maupun dirham. Dinar mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak. Walhasil mereka tidak mewariskan harta benda. Hanya saja mereka mewariskan berupa ilmu. Ilmu tentang agama ini. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan ketika seseorang mengambil warisan para nabi berupa ilmu, manfaat yang akan dirasakan semenjak di dunianya maupun di alam barzakhnya dan di akhiratnya. Di dunia dia tenang, tentram dalam menjalani hidup. Qala Allahu azza wa jalla man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan pria maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, benar-benar akan kami berikan padanya kehidupan yang baik ketika di dunia berupa tumakninatu nafsi wa nishrahu sadri, tentramnya jiwa dan lapangnya dada, tenang dalam menjalani hidup. Manfaat dari iman dan amal saleh itu merupakan buah dari ilmu. Manfaat di alam barzakh, ketika dia berbekal diri dengan iman amal saleh, dengan mudah dia menjawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dengan mudah dia menjawab, sehingga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Di akhirat kelak, datang hari kiamat, melalui menjalani proses di sana seperti dikumpulkan di mahsyar, nyebrang sirat, semua perkara dimudahkan sehingga berakhir dengan surga. Bahkan ada yang masuk surga bihuri hisab wala azab. Jangankan azab, hisab pun tidak. Ala tul. Langsung masuk dalam surga. 6. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang mengambil bagian warisan tersebut berupa ilmu, sungguh dia mengambil bagian yang sangat besar. Kenapa dikatakan sangat besar? Karena manfaatnya akan dirasakan semenjak di dunia, di alam barzakh, bahkan di akhirat kelak. Beda dengan warisan berupa harta. sebatas di dunia dia bisa rasakan. Dapat warisan berupa mobil mewah misalkan. Di dunia dia rasakan. Datang mati. Kematian datang. Mesti akan dia tinggalkan. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Sehingga harus kita pahami betul-betul bahwa apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan dunia pasti akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah al-iman wal-amal soleh berdasarkan dalil-dalil yang sudah saya kemukakan tadi dan dalil-dalil yang lainnya. Sehingga jangan terlena dari akhirat kita dalam keadaan apapun kesibukan kita di dalam mengarungi dunia ini. Saatnya kerja-kerja, saatnya ibadah-ibadah, saatnya belajar-belajar. Nah, nyaman, tentram dalam menjalani hidup. Taib, kita lanjutkan kalam beliau rahimahullah. Selesai kita dari walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Kita akan melanjutkan wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina sa'amtum annahum fikum syuraka. Dan kami tidak melihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kalian, penolong-penolong kalian, yang akan memberikan syafaat kepada kalian, yang dulu kalian sangka, bahwasanya mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang-orang yang mereka jadikan perantara-perantara untuk bisa taqarrub ilallah wa syafa'ah, ternyata mereka tidak mampu. Bahkan kami enggak melihat mereka bersama kalian. Justru yang ada malah mereka mengingkari perbuatan kalian. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Bahkan ketika manusia nanti dikumpulkan di mahsyar, pihak yang disembah justru akan bermusuhan dengan yang menyembahnya. Fa innal musyrikina yusyrikuna billahi وَيَعْبُدُونَ مَعْهُ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرَهُمْ. Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin, mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengibadahi Allah bersamaan mereka mengibadahi para malaikat dan mengibadahi para nabi dan orang-orang saleh dan selain mereka. Wahum kulluhum lillah, padahal mereka seluruhnya, baik para malaikat maupun para nabi maupun orang-orang saleh maupun selain mereka, seluruhnya mereka adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hamba-hambanya Allah yang tidak memiliki hak sedikit pun dalam hal ibadah. Namun oleh orang-orang musyrikin dijadikan sekutu yang mereka ibadahi bersama mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar agar supaya para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh tadi mendekatkan dirinya kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat kepada mereka. Itu dasar orang musyrikin mengibadahi orang-orang saleh. Dua, talabul qurbah wa talabus syafa'ah. Intisarinya kembali ke situ. Talabul qurbah wa talabus syafa'ah. Dalam rangka mencari kedekatan kepada Allah melalui perantara mereka. Dan dalam rangka mencari syafaat di sisi Allah melalui mereka. Tidak tahukah perbuatan seperti itu adalah perbuatan syirik yang bukannya akan mendekatkan dirinya diri seorang hamba kepada Allah, justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka melakukan penyembahan kepada malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, dengan dasar talabul qurbah wa syafa'ah adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para wali-wali, ya dimaksud wali-wali di sini ikhwan, maksud adalah orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kriteria walinya Allah Subhanahu wa taala adalah allatina amanu wa kanu yattaqun. Itu sifat, di antara sifat dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jangan salah faham dengan istilah wali-wali. Nah, ada kriterianya, ada sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan mereka menyembah para wali tadi, ma na'buduhum, tidaklah kami mengibadahi mereka para wali, illa kecuali, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar supaya para wali-wali tersebut mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidaklah orang-orang musyrikin zaman dahulu mengibadahi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan atas dasar ini. Talabul qurbah adalah ayat ini. Kemudian alasan kedua atau dasar kedua adalah talabus syafa'ah. Dalam rangka mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui mereka para wali. Qala Allahu 'azza wa jalla wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka mengatakan, merekanya orang-orang musyrikin, tidaklah kami, apa mereka mengatakan orang musyrikin, haula mereka, para wali-wali, adalah pemberi-pemberi syafaat kami, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar mereka, ikhwan barakallahu fikum. Mengibadahi para wali-wali, para nabi, orang soleh, para malaikat dengan dua dasar ini. walaupun tujuannya baik, berupa mencari kedekatan di sisi Allah, mencari syafaat, tapi ketika jalannya ditempuh salah, maka pada akhirnya apa yang mereka cari pun gak dapat, bahkan mereka masuk ke dalam neraka. Ini keadaan orang musyrikin zaman dahulu. Tinggal sekarang kita cocokkan orang-orang musyrikin zaman sekarang ini yang mereka menyembah kepada kuburan-kuburan orang soleh yang dianggap soleh, istighosah kepadanya, doa kepadanya, nazar kepadanya. Apa kira-kira mendasari mereka? Yang mendasari mereka adalah sama dengan apa yang mendasari kaum musyrikin zaman dahulu. Mencari kedekatan di sisi Allah, tapi melalui perantara-perantara mereka. Doa kalau belum ke kuburan, enggak mantap. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, sami'u du'a, wa huwa sami'ul alim. As-sami', Allah maha mendengarkan apa yang dimohon oleh hambanya. Al-alim, alimun bijami'il lughat. Allah maha mengetahui dengan seluruh bahasa yang digunakan oleh sang hamba ketika mohon kepada Allah. Antum minta pakai bahasa Indonesia, Allah faham apa yang kalian minta. Antum minta pakai bahasa Arab, Allah tahu apa yang kalian minta. Pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, tahu semuanya. Nah, mereka tinggalkan, minta langsung kepada Allah, minta kepada penghuni kubur, kepada puyang. Tujuannya mencari kedekatan kepada Allah. Nahnu muthnibun, kami orang banyak dosa. Kalau misalkan langsung kepada Allah enggak diterima, maka kami melalui para kiai-kiai, para wali. Perbuatan Anda yang seperti itu pula perbuatan kaum musyrikin zaman dahulu. Wahai orang yang berbuat demikian, kalau mereka musyrikin Quraisy dihukumi syirik dan tempat kembali neraka, disebabkan menjadikan orang-orang soleh, para nabi, para wali sebagai sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Anda menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai sekutu bagi Allah, kalian doa kepadanya, nazar kepadanya, perbuatan Anda itu persis seperti perbuatan musyrikin zaman dahulu. Kalau mereka musyrik, berarti Anda juga musyrik. Hukumnya sama, perbuatannya sama, hukum pun sama. Nah, ini harus difahami barakallahu fikum. Nah, bagaimana keadaan mereka nanti di hari kiamat? Lihat bagaimana beliau menjelaskan. Fa innal musyrikina yusyrikuna billahi wa ya'buduna ma'ahu al-malaikata wal anbiya'a wa salihin wa ghairahum. Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengibadahi bersama Allah, bersama mengibadahi para malaikat, para nabi, orang saleh dan selain mereka. Wahum kulluhum lillah, padahal mereka seluruhnya milik Allah. Walakinnahum ja'alu lihadhil makhluqat nasiban min anfusihim wa syirkatan fi ibadatihim. Kasih tanda itu. Nah, akan tetapi mereka orang-orang musyrikin menjadikan bagi makhluk-makhluk ini kembali ke siapa? Tadi, para malaikat, para nabi, para wali, orang soleh, nasiban, bagian dari diri-diri mereka, dan sekutu di dalam peribadahan mereka. Wahada za'mun minhum wa zulmun. Kasih tanda. Dan ini adalah anggapan yang salah dari mereka, dan kezaliman. Adapun kelanjutannya, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.